بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه المسائل، وفيه مسائل. Dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, tafsirul ayat, penafsiran untuk beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh, oleh muallif dalam bab ini, yakni babus syafa'ah. Di antaranya adalah ayat yang pertama, wa andir bihi damir. Ini kembali kepada siapa? Zakaria. Bil-Quran. Khitabnya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan perintah terhadap beliau supaya memberikan indar. Dan indar maknanya adalah al-i'lam. Andir dari andara yundiru, maknanya a'lama yu'limu, i'laman, agar memberikan i'lam, pengumuman. Tentang apa? Tentang asbabul makhafah wa tahdir minha, tentang sebab-sebab perkara yang harus ditakutkan, dan memberikan peringatan darinya, yaitu dari as-syafa'ah al-manfiyah, dari syafa'ah yang tertiadakan dalam Al-Quran, yakni syafa'at yang diklaim oleh musyrikin tanpa dipenuhi dua syaratnya, yaitu syarat yang pertama izinnya Allah untuk syafi' yang mau memberikan syafa'at, dan ridhonya Allah terhadap yang akan menerima syafaat. Ini dua syarat yang tidak terpenuhi oleh anggapannya musyrikin ketika mereka mengharapkan syafaat. Dan syafaat termasuk dari jenis ataupun macam-macam tawasul, perantara. Tapi perantara yang dianggap oleh orang-orang musyrik adalah perantara yang manfi, wasail manfiyah, perantara-perantara yang ditiadakan dalam Al-Quran, tidak ditetapkannya. Seperti minta kepada si mayit agar si mayit menjadi perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Ini adalah enggak mungkin wujud, karena si mayit tidak akan mampu untuk menolong dirinya, gak mampu akan memberikan manfaat bagi dirinya, gak mampu akan menolak madarat dari dirinya, apalagi memberikan kepada yang lain perkara yang berhubungan dengan manfaat atau menepis madarat. Ini diantara maksud daripada ayat yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Dan syafaat seluruhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. kullillah syafa'atu jami'ah. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka meminta darinya, meminta dari Allah subhanahu wa ta'ala harus terpenuhi syarat-syaratnya. Seorang harus muwahid. Kalau enggak maka tidak berarti. Juga beberapa ayat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Bahwasanya para al-alihah, para sesembahan yang mereka orang-orang musyrik menjadikan sesembahan tadi dari selain Allah Ta'ala, yang dijadikan oleh mereka sebagai bentuk syufa'a, penolong-penolong bagi mereka di sisi Allah Ta'ala, hakikatnya mereka tidaklah memiliki andil sedikit pun, tidak punya saham sedikit pun terhadap diciptakannya langit-langit dan bumi. Tidak punya saham, tidak punya andil. Ya kan? Maka seluruh apa yang dianggap sebagai hal yang memiliki para al-aliyah tidak memiliki kecuali syafa'ah yang diklaim. Padahal syafa'ah juga harus terpenuhi dua syarat. Dan inilah yang tertiadakan untuk apa yang dianggap oleh para musyrikin sebagai syafaat. Ini diantara penafsiran ayat yang telah kita lewati dalam bab ini. Al-masalah sani, masalah yang kedua. Sifatus syafaatil manfiyah. Sifat syafaat yang tertiadakan. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, yang dianggap oleh orang-orang musyrik sebagai syafaat di sisi Allah SWT, padahal tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, al-masalah salisah, sifatus syafa'ah al-musbatah. Sifat syafaat yang musbata, yang tertetapkan. Musbata. Musbat, ya ini apa? Tertetapkan. Manfi yang tertiadakan. Sifat syafaat yang tertetapkan, yaitu terpenuhi dua syarat. Izinnya Allah bagi si syafi'. Dan ridhonya Allah Ta'ala untuk yang dikatakan masfu', yang akan mendapatkan syafaat. Dan musyrik tidak diridhoi. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi perbuatan syirik, perkataan syirik, tidak meridhoi dari pelaku syirik. Maka si musyrik tidak bisa mengharapkan syafaat yang musbata ini. Cuma berangan-angan aja. Al-masalah rabi'ah, dzikru syafa'atil kubra. Menyebutkan tentang syafa'ah al-kubra. Al-kubra ini isim tafdil. Kalau mudzakarnya akbar, mu'anasnya kubra. Dia na'atnya syafa'ah, syafa'ah ini mu'anas, maka na'atnya mu'anas. Al-man'ud mu'anas, maka na'atnya mu'anas, maka dikatakan kubra. Penyebutan syafa'ah yang terbesar. Dan ini adalah tidak ada yang memilikinya kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi pun, ulama berselisih apakah para nabi itu memiliki syafa'ah. Ini juga diperselisihkan oleh ahlul ilm. Kalau mereka para nabi memiliki, maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan. Maka dikatakan pemilik syafa'ah al-kubra, yaitu ayya wa ya al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Di mana bahwasanya seluruh para rasul dan para nabi mundur menyampaikan udurnya, tidak mau menjadi perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Semuanya menyampaikan alasannya, kecuali Isa alaihissalam, beliau diam. Tapi juga mundur. Maka Rasulullah SAW yang paling berhak. Itu pun sifatnya, yaitu sebagaimana berikut ini. Al-khamisah sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yabda'u bisyafa'ah bal yasjudu fa idza udina lahu syafa'ah. Sifat tata cara apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau apa mendapatkan hak untuk memberikan syafaat, bahkan tidak awal kali langsung memberikan syafaat, tidak, bahkan pertama kali sujud. Lalu setelah apabila itu diizinkan oleh beliau, oleh Allah Ta'ala untuk beliau, baru memberikan syafaat, tidak langsung begitu saja langsung memberikan syafaat, tidak, tapi sujud dulu. Setelah itu diizinkan baru baru memberikan syafaat. Maka tidak sebagaimana yang dianggap oleh para musyrikin semau-maunya tanpa dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan demikian juga keyakinan para musyrikin sampai hari kita ini, kuburiyin. Mereka mengklaim adanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa didapatkan di hari ini, di dunia ini, sehingga diseru, dipanggil. Demikian juga para wali, dianggapnya sebagai perantara antara mereka dengan Allah azza wajalla. Maka beberapa perkara ibadah diperuntukkan untuk mereka karena sebagai syafaat mereka antara mereka dengan Allah azza wajalla. Ini anggapan mereka. As-sadisah yang keenam, man as'adun nasi biha, ini bisyafa'ah. Ini adalah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi orang yang paling berbahagia dengan syafaat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mengucapkannya tulus dari lubuk hatinya. Dan ketulusan ini adalah amalan hati. Maka oleh itu semua orang yang memiliki harapan sebagai manusia yang beruntung dengan syafaat harus memiliki ketulusan dalam hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan bagaimana seorang yang tidak tahu maknanya akan memiliki ketulusan? Maka enggak mungkin. Karena untuk memberikan dalam hati suatu ketulusan yang sempurna, yang syar'i, ini butuh pemahaman akan makna la ilaha illallah. Dan betapa banyak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan tidak paham akan maksud, akan tuntutan kalimat tersebut. Seandainya paham, kenapa mereka memusuhi ahlu tauhid? Kenapa mereka memusuhi dakwah ahlu sunnah wal jamaah? Ini menunjukkan tidak paham. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau seandainya dia paham dengan pemahaman yang benar sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah di atas pemahamannya ahlul ilm, bagaimana dia memusuhi dakwanya ahlu sunnah wal jamaah, dakwanya para muwahidin ahlu tauhid? Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah sebagai kunci kebahagiaan seseorang dalam mendapatkan syafaat harus dipahami dengan benar. Maka dikatakan khalisan min qalbihi, tulus dari lubuk hatinya, dari orang yang tadi yang mengucapkan kalimat tersebut. Konsekuensinya harus membela tauhid dan membela ahlu tauhid, bukan malah membenci dan melawan, ya kan, atau memusuhinya. Dan ini yang paling terbanyak kita jumpai di alam ini. Bagaimana dulu kejadian di Kunar pada tahun 91 ketika kita di sana, di Afghanistan. Mereka para hizbiyun, 8 ahzab, 8 hizb bersatu padu mengepung wilayah Kunar yang dipimpin oleh Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Dan mereka memiliki semboyan membunuh Wahabi satu lebih mulia daripada membunuh 70 komunis. Karena semboyan ini mereka harus berupaya untuk membuat punah dakwah tauhid di Kunar. Caranya, beberapa kali diadakan pengeboman. Waktu itu pernah terjadi pengeboman di tengah pasar, di waktu asar. Kawan-kawan Indonesia waktu ada di situ, ya kan? Berapa banyak manusia yang namanya tengah pasar? Pasar terbakar. Manusia banyak yang terbakar di situ. Setelah itu pemimpinnya dibunuh. Sejamil ditembak. Dengan istilah ikhtiyal. Membunuh dengan diam-diam. Mencuri waktu. Mencuri kesempatan. Pura-pura bertamu. Setelah itu mereka para ahzab 8 hijab mengepung wilayah tersebut. Dan berkhianat. Mereka enggak mampu menguasai wilayah Kunar selama 5 hari. Maka diadakan gencatan senjata. Berkhianat. Kawan kita yang tinggal 5 orang di atas gunung suruh turun untuk menulis perjanjian gencatan senjata. Tapi mereka berkhianat ketika kawan kita turun dipimpin oleh panglima kita dulu Abdul Walid Al-Makki. Lalu mereka turun dari gunung 5 orang, semuanya ahzab masuk dan menggempur wilayah Kunar habis semuanya. Dengan tujuan Wahabi-Wahabi ini, Salafi-Salafi kalau enggak dihabiskan dulu, kita enggak akan bisa menumbangkan Kabul. Setelah habisnya wilayah Kunar, maka mereka semuanya berangkat menuju Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah itu terjadilah peperangan sengit sehingga Presiden Najibullah komunis harus kabur dari Kabul, dikuasai oleh mereka para ahzab. Setelah itu mereka rebutan kekuasaan. Tak lama kemudian ditumpas oleh gerakan yang disebut dengan Taliban. Ini ikhwah, jadi dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya mereka yang menghancurkan adalah dari kalangan Mubtadi'ah, Ahlul Bidah, seperti yang ada di Damaj. Dari kalangan Mubtadi'ah, Kuburiyin, Musyrikin, Syiar Rafidhah. Dan inilah penyakit yang sampai hari ini tidak akan berhenti dari siapa-siapa yang memiliki kedengkian terhadap dakwah tauhid ini dimanapun berada. Maka kalau itu perhatikan, seorang yang mau beruntung dengan kalimat La ilaha illallah, seorang yang mau beruntung dengan kalimat dengan syafa'ah, adalah seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah timbul dari lubuk hatinya secara murni. Itulah seorang yang akan memiliki keberuntungan dengan syafaat. Syafaatnya para sufa'a yang telah dipenuhi dua syarat, izinnya Allah dan ridhonya Allah Ta'ala. Izin untuk syafi' dan ridho yang bagi yang di bagi si masfu'. Alhamdulillah ya ikhwah. Maka bagaimana seorang yang mau mengharapkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara dia memusuhi dakwahnya para muwahidin, memiliki angan-angan untuk menghancurkan dakwah Ahlut Tauhid. Semoga Allah menggagalkannya, semoga Allah menghadangnya. Ya kan? Kafanallahu syarrahu. Semoga Allah mencukupi bagi kita keburukan orang yang punya angan-angan buruk tersebut. Baik. As-sabi'ah yang ketujuh, masalah yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah. Ya ini syafa'ah, la takunu tidak akan wujud, tidak akan ada bagi orang yang menyekutukan Allah. Bagi orang yang menyekutukan Allah enggak akan mendapatkan syafa'at, la takunu lahu, tidak ada baginya, si musyrik akan syafa'at yang diharapkan. Kecuali musyrik yang terkecualikan, yaitu Abu Talib. Dia si musyrik yang paling ringan siksaannya, kakinya nancap di api neraka, otaknya mendidih. Itu khusus. Enggak perhatikan. Dan orang yang dikatakan musyrik atau diantaranya para kahana, para dukun, para sahara, para tukang sihir, para tukang ramal. Arraf. Dan orang-orang yang berhubungan dengan perkara-perkara kesyirikan tadi. Di antaranya man sa'al arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang bertanya kepada tukang ramal atau kahin atau dukun, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal atau dukun, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan. Dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kalau cuma bertanya saja tanpa alasan yang syar'i, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Maka jangan menggampangkan perkara ini ya ikhwah. Jangan menggampangkan perkara ini dengan alasan untuk kepentingan perkara-perkara dunia. Dan inilah perkara dunia ini yang menjadikan malapetaka dalam masalah akidah, masalah tauhid. Dan ini fakta di pertengahan kita kaum muslimin. Nas'allah salama wal afiyah. Samina yang ke-8, masalah yang ke-8, bayanu haqiqatiha, penjelasan tentang hakikat syafaat, yakni apakah semua syafaat diterima? Hal kullu syafaatin maqbulatun? Tidak. Kenapa? Karena syafaat memiliki syurut, memiliki syarat-syarat, memiliki bagian-bagian. Wa minha maqbulatun wa minha mardudatun. Ini hakikat syafaat tadi. Ada yang diterima, ada yang tidak. Yang terima adalah terpenuhi syarat-syaratnya. Yang tidak terima karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Maka harapan kita sebagai seorang mukmin mendapatkan syafaat ini yang kita harapkan nanti pada hari kiamat adalah harus terpenuhi syaratnya ketika di dunia ini. Kuncinya adalah mati di atas tauhid. Kuncinya mati di atas tauhid. Walaupun seorang tadi membawa dosa ketika meninggal, tapi harapan syafaat ketika dia masih muwahhid, masih harapannya adalah harus harapan pasti. Harapan pasti. Nah. Dan yang mengingkari ini adalah salah di sisi Allah dan di sisi kita. Salah di sisi Allah dan di sisi kita. Khata'un indana wa indallahi ta'ala. Maka Mu'tazilah dan Khawarij, ya kan? Kita mengatakan salah di sisi Allah dan di sisi kita. Mafhum? Bukan cuma kita anggap salah, tapi indallahi ta'ala wallahu alam, tidak. Bahkan kita yakin salah di sisi kita dan salah di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinannya Mu'tazilah dan Khawarij terkait dalam masalah syafaat bagi para muwahhidin al-mudnibin, para muwahhid yang mereka itu berdosa. Baik. Ini ya kawan, habis dari bab yang telah kita lihat tentang masalah syafaat dan pembagiannya. Ya kan, telah kita lewati juga. Ya kan, ada 6 pembagian syafaat dan 6 ini yang tertera dalam kitab kita ini bukan pembatas. Perlu diingat, dipahami bahwasanya ada 6 macam syafaat yang tertera dalam syarah ini. Ini bukan untuk hasr, bukan untuk pembatas bilangan. Tapi ini adalah sesuai dengan nazarnya sebagian ahlul ilm. Ya kan? Maka di sini dalam ta'liq kita, waktu kita belajar dulu fadhi sitta fi sabil tamtsil min ghairi hasr. Kenapa? Karena ada syafaat selainnya. Tewehwa. Nah, ini bukan sekedar, ini cuma apa sekedar apa percontohan saja, bukan harus sebagai bentuk pembatasan cuma 6, yang lain enggak ada. Bahkan wallahu alam Selama yang lain ada sesuai dengan dalil-dalilnya maka diterima. Adapun bilangan 6 tadi kadang sebagian ulama cuma itu yang dapatkan, tapi tidaklah menutup ada yang lain dari para ulama yang mengetahui lebih daripada yang tertera dalam beberapa kitab 6 macam syafaah. Allah alam. Baik. Dibaca Zakaria lanjutannya. Astaghfirullahalaka. Qala rahimallahu ta'ala ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab babun qaulullah ta'ala dibaca qaulullah juga bisa qaulillah qaulillah ma'tuf ala tauhid kitabut tauhidi wa qaulullah ta'ala. Kalau kita baca wa qaulullah dia alal ibtida babun ini hadza babun atau babun hadza. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabtah walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perhatikan ya ikhwah, ayat ini orang-orang Syiah mengingkari akan turunnya pada Abu Thalib terkait dengan kisahnya Abu Thalib. Bahkan mereka bilang adalah umum sesuai dengan anggapannya orang-orang Syiah. Jadi Syiah mengingkari tentang ayat ini bahwasanya tidaklah diturunkan atas kisahnya Abu Thalib. Demikian ya ikhwah, keajaiban-keajaiban alul bidah. Perkara yang disepakati oleh para mufassirin mereka enggak menerima. Qulu babu qulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kalimat atau lafaz innaka la tahdi man ahbabta, sunya engkau tidaklah bisa menuju ke orang yang kau cintai. Ini ada dua perkataan. Sunya engkau tidak mampu menunjuki latahdi man ahbabta hidayatahu. Begitu. Ini ta'wil dikenakan kita enggak boleh mencintai musyrik. Sementara Abu Thalib adalah musyrik, bagaimana dicintai? Maka ditafsirkan sebagian ahli ulum bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Sehingga engkau tidak bisa menunjuki orang yang kau inginkan dapat petunjuk. Petunjuknya. Begitu, bukan orangnya. Karena Abu Thalib adalah musyrik, bagaimana dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka harus diarahkan kepada makna yang lain, dan itu ma'ruf dari kalangan ahli ulum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muqbil tentang ayat ini dalam sebagian fatwa beliau. Qala sababu nuzul hadhihi al-ayah mautu Abi Thalibin ala millati Abdul Muttalib. Ya kan? Sebab turunnya ayat ini kematian Abu Thalib, meninggalnya Abu Thalib di atas milahnya Abdul Muttalib, ini milah syirkiyah. Kama saya tibayan udhalika fi hadisil bab, sebagaimana akan datang penjelasan perkara ini dalam hadis yang tertera dalam bab ini. Dan telah kita ketahui bersama berkali-kali bahwasanya hidayah itu ada dua bagian. Hidayatul qulub. Ini adalah haknya Allah Ta'ala menunjuki hati, memberikan bimbingan untuk hatinya, hati kita, hatinya orang lain, itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hidayatul tibyan, penjelasan, ini seorang alim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan seorang alim pun juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang kebenaran. Tapi apakah si pulan hatinya menerima? Dan semisalnya ini adalah haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu kemauan kita cuma memberikan penjelasan. Adapun siapa yang mendapatkan petunjuk, dialah akan dibimbing oleh Allah hatinya kepada kebenaran. Siapa yang berhak untuk disesatkan, maka hatinya dipalingkan dari kebenaran. Ini murni haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu kita dapati, ya kan, dalam perkara yang sudah mutawatir, masyhur, enggak lagi ada perselisihan. Perhatikan anak-anak. Para munafikin sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lima waktu, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Dan banyak manusia yang enggak pernah jumpa dengan Nabi, cuma mendengarkan saja, mereka beriman. Seperti kisahnya apa? Qus bin Sa'idah. Beliau enggak pernah melihat Nabi, tapi beliau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah bin Salul, ya kan? Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya beliau, tapi tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hidayah dalam hati atau hidayah untuk hati ini haknya Allah SWT. Penjelasan siang dan malam didengarkan oleh Ibnu Salul, tapi enggak merasuk dalam hatinya karena Allah yang menghalanginya. Bahkan juga pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang masyhur tentang kisahnya, dia mencintai agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena takut apa? Takut harga diri di kaumnya, maka rela untuk mati kafir. Sebagaimana akan kita baca dalam kisah ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala yaqulu taala li rasulih sallallahu alaihi wasallam innaka ya Muhammadu la tahdi man ahbabta ay laisa ilaika dzalika innama alaikal balagu wallahu yahdi man yasha. Berkata Allah taala kepada rasulnya, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa menunjuki orang yang kau cintai. Yani man ahbabta hidayatahu, orang yang kau cintai dapat petunjuk. Engkau enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, ini apa? Cintai petunjuknya, bukan zatnya, bukan pribadinya orang tersebut. Maknanya alaisa ilaika dzalik al-hidayah, untuk orang yang kau cintai ini bukan hakmu, laisa ilaika, bukan kepada kamu. Kamu akan mengarahkan hatinya seseorang, walaupun orang itu kamu harapkan. Innama, hanya saja alaika, kewajiban kamu adalah al-balagh, cuma menyampaikan. Wallahu, dan Allah lah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Maka itu diberatkan ya ikhwa, kita enggak boleh banyak mengeluh. Ya kan? Tentang sebagian orang dari keluarga kita, dari kawan kita, dari para santri kita. Ya kan? Ketika menolak kebenaran, karena bukan semua orang yang tahu kebenaran menerimanya. Laisa kullu man arafa al-haqqa akhadha bihi. Bukan semua orang yang mengetahui kebenaran dia mengambil dengan kebenaran tersebut. Bahkan karena banyak penghalang sehingga harus menolak orang tua kita, saudara kita, kawan kita, bahkan santri kita. Berapa banyak para pelajar yang dulu mengambil ilmu dari guru-gurunya, lalu menjadi musuh bebuyutannya. Seperti kisahnya Syekh Mukbil, beliau menulis bab khusus tentang apa? Isfaq al-Talib al-Aq. Isfaq, rasa kasih sayang terhadap seorang pelajar yang durhaka. Ditulis oleh beliau dalam kitab beliau Qam'ul Mu'anid. Ceritanya panjang. Bahkan beliau menukilkan dari sebagian para ahlul ilm, beberapa muridnya memusuhi dia, memusuhi gurunya. Dan antaranya adalah Syekh Utsman bin Taimiyah dan yang lain, punya murid-murid yang cerdas, pintar, ternyata menjadi musuhnya. Maka petunjuk ini bukan tangan kita. Kita cuma menyampaikan. Sebagaimana dalam daras-daras yang kita lewati ini semoga bermanfaat bagi diri kita sebelum yang lain. Walau al-hikmatu al-balighah wal hujjah damighah. Apa makna damighah? Qati'ah. Walahu al-hikmah balagh, dan Allah memiliki hikmah yang sangat dalam. Dan memiliki hujjah yang damighah. Hujjah yang paten, yang memutus, memotong seluruh alasan, seluruh udur. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum, laisa 'alaika, bukan atas engkau kewajiban, bukan atas engkau kewajiban untuk menunjuki mereka. Kata Allah bilang kepada nabinya, walakinallahu yahdi may yasha, akan tapi Allah menunjuki siapa yang dikehendaki. Jadi bukan kewajiban kamu engkau menunjuki mereka. Ini menunjuki apa? Menunjuki hati mereka. Mengarahkan hati mereka ini bukan kewajiban kamu, wahai Muhammad, wahai Rasul. Akan tetapi Allah yang memiliki hak untuk siapa yang berhak untuk diberikan petunjuk. Wa qala ta'ala wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Dan betapa banyak manusia, ya kan, yang menolak kebatilan, apa, menolak kebenaran, sekalipun engkau sangat ambisi agar mereka menerima keimanan. Qultu wal manfi huna hidayatu taufik. Wal manfi, ini mana kalimat nafi di sini? Zakaria. Hah? Laisa 'alaika hudahum. Atau innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Jadi walaisa 'alaika hudahum wal manfi huna hidayatu taufik. Apa itu makna hidayatu taufik? Hidayatul qulub, hati itu diarahkan kepada apa yang Allah inginkan. Kita enggak mampu untuk mengarahkan hati. Kita tidak mau menguasai hati kita, enggak mampu menguasai hatinya orang lain, enggak mampu menguasai hati saudara kita, istri kita, anak kita. Apa ya, Pak? Kita enggak mampu untuk menguasai hatinya santri kita atau orang yang paling dekat dengan kita. ya kan? Maka dikatakan yang dinafikan di sini adalah hidayatul taufik. Apa yang disebut dengan hidayatul taufik? Hidayah tentang artinya seorang itu menerima kebenaran. Hidayatul taufik dan hidayatul qabul. Ini tertiat dengan fa inna amra dalika, maka sungguh perkara atau urusan hidayatul taufik ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Urusan fa inna amra dalik, sesungguhnya urusan tentang petunjuk yang terkait dengan isi hati dia menerima kebenaran itu adalah Allah yang punya urusan. Wawal qadiru alaih, dialah Allah yang mampu untuk memberikan hidayah kepada hatinya siapa-siapa yang dia inginkan. Wa amma hidayatu al-madhkura fi qouli ta'ala innaka latahdi ila siratil mustaqim. Adapun hidayah yang tersebutkan dalam firman Allah Ta'ala, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar punya kemampuan untuk menunjuki kepada jalan yang lurus, adalah fa innaha hidayatud dilalah wal bayan. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar punya kemampuan untuk mengarahkan kepada kebenaran yang lurus, jalan yang lurus. Pengarahan berupa penjelasan saja. Ya kan? Bayan agar supaya sampai kepada kebenaran. Supaya batil itu bisa dijauhi. Ini Rasulullah punya kemampuan. Seorang alim pun yang muwafaq punya kemampuan untuk menjelaskan kebenaran itu benar, kesalahan itu salah. Tapi siapa yang mau menerima? Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa al-mubayyinu anillahi ta'ala, fa huwa yanin nabi. Ar-rasul. Mubayyin yang menjelaskan dari Allah Ta'ala. Wadalu, dan yang menunjukkan ala dinihi wa syar'i, dan atas agama dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita membacakan kitab ini, kita mampu membacakannya, tapi siapa yang mau menerima? Siapa yang mau menolak? Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita. Ya kan? Maka kita senantiasa minta kepada Allah Ta'ala agar hati kita diberikan kelonggaran untuk menerima kebenaran. Ya kan? Diberikan kelonggaran untuk menerima kebenaran. Tentunya kebenaran itu dikatakan benar ketika ada syawahidnya, ada saksi-saksinya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dan masuk akal yang sehat. Ya kan? Bukan sebagaimana pemaksaan dari KKTN membedakan antara rumah dengan asrama. Asrama bukan rumah, rumah bukan asrama. Padahal fungsinya sama untuk tempat tinggal. Nah. Orang bilang tinggal di rumah bersama toko boleh. Tapi kalau di asrama, enggak boleh. Kenapa? Karena namanya asrama. Kalau ditinggal di ruko, rumah toko boleh. Tapi kalau asrama, enggak boleh. Nah ini, dianakan terbit kitab yang ditulis oleh saudara kita Abdul A'la. Ya kan? Mudah-mudahan sebagai perantara untuk sembuhnya orang-orang yang Allah inginkan kesembuhan darinya. Kenapa? Karena kesembuhan dari penyakit ragu, penyakit kacau ini bukan hak kita, tapi haknya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyembuhkannya. Dokter cuma memberikan resep obat yang sesuai dengan kadar penyakit. Kandungan obat sesuai dengan kadar penyakit, tapi kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang alim, penulis atau penjelas menjelaskan sesuai dengan apa yang tepat dengan hakikatnya perkara yang dibicarakan. Adapun hati siapa yang menerima, ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah ya ikhwan, mungkin sampai sini dulu kita cukupkan, dan lanjutannya kita sambung di waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu.